kasih tanpa berkawan. Tak akan ada yang kusih, ku terus berjalan. Oh, terbelenggu di dalam ruang dan waktu, telusuri jalan yang menuring tanya. Tanya seribu.